Mitra Bisnis, rancangan undang-undang pangan yang sedang dibahas menyebutkan, pengadaan dan produksi makanan olahan untuk anak di bawah 5 tahun hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Selain itu, BUMN juga ditetapkan sebagai pemain tunggal dalam produksi, pengadaan dan kegiatan usaha di bidang farmasi. Perusahaan swasta yang ingin melakukan usaha di sektor-sektor itu, sekarang harus mendapat izin dari Kementerian BUMN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda? Jadi yang mengenai produksi pangan untuk anak balita itu sebenarnya bukan RUU pangan. Kita ada satu lagi yang pernah asosiasi kami, GAPMI, diundang oleh DPR, itu mengenai RUU pengawasan sediaan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan alat-alat kesehatan. Ini RUU berbeda lagi. Di dalam RUU itu salah satu pasal menyebutkan bahwa untuk produksi makanan balita itu harus dilakukan oleh BUMN. Pertama itu. Kedua, untuk izin produksinya harus minta izin dari Menteri BUMN. Dan di sana juga ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa pengawas boleh melakukan pemotretan dan lain sebagainya terhadap fasilitas-fasilitas produksi. Ini yang kami merasa keberatan, karena kita tahu di bidang pangan tidak ada BUMN yang memproduksi pangan. Dulu ada Sari Husada sekarang sudah dijual kepada pihak swasta, sehingga sudah tidak ada lagi pihak BUMN yang memproduksi pangan untuk balita. Nah, apakah ini tidak membuat sistem produksi saat ini, terutama produksi pangan itu yang sudah mapan saat ini akan berubah total. Dan industri-industri yang sudah bergerak di bidang industri pangan untuk bayi, untuk anak-anak di bawah 5 tahun, apakah akan dikemanakan industri-industri seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Ini yang kami sampaikan kepada DPR pada saat itu. Dan kami juga sampaikan kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian, bahwa ini adalah hal-hal yang sangat di luar dugaan dari industri, dan Menteri Perindustrian sendiri juga merasa bahwa ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Jadi salah satu pasal, di dalam pasal 20, pengadaan dan pembuatan pangan olahan untuk konsumsi anak usia di bawah 5 tahun hanya dapat dilakukan oleh BUMN. Ini pasal 20 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya menyatakan bahwa pengadaan dan pembuatan pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin dari Menteri Negara BUMN. Jadi dua hal ini yang kami langsung sampaikan, bahwa tidak akan terjadi kesulitan dalam produksi dan maupun penyediaan pangan untuk balita. Karena kenyataannya tidak ada BUMN yang bergerak di bidang pangan ini, baik itu biskuit, susu, dan lain-lain sebagainya. Ini akan menjadi sulit buat industri yang sudah ada. Dan saya kira buat pemerintah pun juga tidak ada untungnya bahwa ini harus dikontrol oleh BUMN, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kebutuhan, apakah saat ini industri farmasi membutuhkan peraturan baru demi meningkatkan mutu, atau cukup dengan yang ada saat ini saja, Pak? Sebenarnya kita sudah ada undang-undang pangan ya. Sudah ada undang-undang pangan yang telah berlaku sejak tahun 1996, dan itu sebenarnya sudah cukup memadai, hanya saja memang ada perlu peraturan-peraturan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaannya. Itu yang perlu diperkuat, dan implementasinya di dalam pengawasan juga perlu diperkuat. Karena di RUU pangan yang baru itu juga ada beberapa hal yang masih dalam pembahasan. Di dalam RUU pangan yang baru memang lebih komprehensif, artinya dari dibahas di sana dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir, sedangkan kalau RUU pangan yang lama itu lebih banyak lebih fokus di hilirnya, baik itu produksi maupun pengawasan produk-produk pangan di hilirnya. Sedangkan di RUU pangan yang baru itu menyangkut hulunya, itu termasuk antara lain ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan lain sebagainya, itu dibahas di dalam sana. Dan juga termasuk di sana dibahas mengenai lembaga yang akan menangani urusan pangan di Indonesia, yang di sana disebutkan ada Badan Otorita Pangan, itu yang baru di sana. Sehingga sampai saat ini, baik pemerintah maupun DPR masih melakukan pembahasan dan termasuk melibatkan asosiasi. Dan posisi saat ini untuk RUU Pangan itu adalah tim pemerintah, daftar isian masalah dari pemerintah yang akan disampaikan kepada DPR. Kemudian nanti DPR akan membahasnya lebih lanjut, dan baru kemudian setelah ada kesepakatan baru masuk ke kembali ke segmen seperti itu. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.